Inilah cinta yang pertama kali, oh membawa kenangan bagiku, serta kepahitan di dalam jiwaku yang tiada dapat ku lupakan. Kisah cinta yang pertama kali, oh membawa kenangan bagiku, serta kepahitan di dalam jiwaku yang tiada dapat ku lupakan. La la la. Senantiasa yang ku puja semenjak dahulu sampai pada saat ini. Cukup kiranya berkesan cerita hidupku, walaupun ia tiada lagi bersamaku. Kisah cinta yang pertama kali, oh membawa kenangan bagiku, serta kepahitan di dalam jiwaku yang tiada dapat ku lupakan. La la la. Senantiasa yang ku puja semenjak dahulu sampai pada saat ini. Cukup kiranya berkesan cerita hidupku, walaupun ia tiada lagi bersamaku. Kisah cinta yang pertama kali, oh membawa kenangan bagiku, serta kepahitan di dalam jiwaku yang tiada dapat ku lupakan.